Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan dari Riyadus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya Ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Terakhir terakhir disinggung tentang satu judul bab dalam Sahih Bukhari. Ada judul bab yang bunyinya babun la yuqalu fulanun syahid, bab tidak boleh mengatakan si fulan si A itu mati syahid. Artinya maksud perkataan Imam Bukhari ini, ya janganlah anda menentukan, memastikan dan mengatakan si A itu syahid, kecuali orang yang telah dipastikan oleh sang Rasul alaihi salatu wassalam, atau disebutkan di hadapan Rasul dan Nabi mendiamkannya. Maka pada kondisi itu, boleh memastikan dia mati syahid, ya. Boleh memastikannya secara personal. Jika tidak demikian, maka tidak boleh memastikan secara personal bahwasanya seorang itu mati syahid. Dan kita sekarang ini hidup di satu zaman di mana gelaran mati syahid itu gelaran yang mudah didapatkan dan mudah untuk didapatkan. Kulun yu'ta hadzal wisam, semua orang bisa diberi label semacam ini. Hatta sampai-sampai seandainya dia terbunuh dan kita tidak tahu apakah dia terbunuh karena membela kesombongan atau fanatisme. Dan kita pun wana'lamu dan kita mengetahui tentang keadaannya, bahasanya dia bukanlah seorang yang mukmin yang bagus keimanannya. Meskipun demikian, ketika dia mati, ada saja orang yang mengatakan fulan itu syahid atau fulan itu terbunuh sebagai syahid. Padahal waqad naha Umar radhiyallahu anhu, dan Umar bin Khattab, sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, melarang kalimat fulan atau si A itu mati syahid. Qal, beliau mengatakan, ini perkataan Umar bin Khattab, innakum taquluna fulanun syahidun fulanun kutila fi sabilillahi. Ya, kalian katakan bahwasanya fulan itu mati syahid, fulan terbunuh di jalan Allah, padahal boleh jadi dia adalah demikian dan demikian, yaitu boleh jadi dia melakukan hulul, mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Akan tapi kalian nekat mengatakan walakin kulu, akan tapi yang tepat katakanlah siapa yang terbunuh di jalan Allah atau mati di jalan Allah, maka dia syahid. Artinya dengan kalimat yang global. Adapun ucapan si A itu mati syahid, meskipun dia di medan pertempuran, dia bercucuran darah, jangan katakan secara pasti dia syahid. Karena kepastian tentang keadaan dirinya ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi di hatinya ada sesuatu yang bermasalah dan kita tidak tahu. Boleh jadi dia berangkat perang tidak dengan ikhlas, atau berangkat perang karena motif-motif tertentu yang kita tidak tahu. Dan satu hal yang patut kita ingat, bahasanya ketika kita memastikan ataukah tidak memastikan dia mati syahid, jika memang betul-betul dia mati syahid di sisi Allah, maka dia adalah syahid. Meskipun kita tidak kuar-kuar kalau dia mati syahid. Namun sebaliknya, orang yang tidak syahid di sisi Allah, maka dia bukanlah seorang yang mati syahid, meskipun kita kuar-kuar kemana-mana kalau dia mati syahid. Sehingga label dari manusia itu tidaklah penting. Karena siapakah orang yang betul-betul mati syahid, ya, maka dia adalah orang yang mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika demikian, maka kalimat yang tepat adalah kita berharap bahasanya si A itu mati sebagai syahid. Atau kita katakan dengan kalimat global, siapa yang terbunuh di jalan Allah maka dia mati syahid, atau kalimat semacam itu. Kemudian hadis yang kedua atau hadis selanjutnya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di tengah-tengah para sahabat. Kemudian Nabi sebutkan kepada para sahabat bahasanya jihad di jalan Allah dan iman kepada Allah adalah afdhal amal, amal yang paling besar. Kemudian di hadis ini disampaikan tentang bahasanya mati syahid itu menghapus semua dosa kecuali utang. Maka di hadis selanjutnya terdapat dalil bahasanya ana syahadata mati syahid. Jika seorang itu berperang di jalan Allah dalam keadaan bersabar, mengharap pahala, maju tanpa mundur, maka itu dia mati syahid dan itu menghapus semua dosa dan kesalahannya kecuali utang. Maka jika orang yang mati syahid itu punya utang yang belum terbayar, maka utangnya, kewajiban utangnya tidaklah gugur gara-gara dia mati syahid. Karena utang adalah hak manusia dan hak manusia harus dilunasi, harus diselesaikan. Tidak selesai dengan semata-mata orangnya mati dalam keadaan mati syahid misalnya. Dan dalam aturan Islam, orang punya utang kemudian mati tidak otomatis lunas utangnya, kecuali orang yang menghutangi memutihkan utang. Tapi semata-mata mati tidaklah menghapus kewajiban utang. Bahkan meskipun matinya mati syahid, apalagi mati yang lain. Ya, kecuali tentu yang menghutangi karena tahu orang yang berhutang itu telah meninggal dunia, kemudian dia memutihkannya. Maka dalam hadis ini terdapat dalil ngerinya masalah utang. Karena mati syahid itu menghapus semua dosa kecuali utang. Maka ini menunjukkan ngerinya masalah utang. Jika utang itu masalah ngeri, konsekuensinya tidak sepatutnya seorang muslim gampang ke masalah utang. Namun sangat disayangkan kita hidup satu zaman di mana banyak orang menyepelekan masalah utang. Bahkan mengatakan, kenapa berhutang? Untuk semangat hidup. Hidup tidak semangat kalau tidak punya utang. Sebagian orang mengatakan, motor semangat hidup adalah punya utang. Ini dibalik. Islam mengajarkan berhutang itu ngeri. Namun kita hidup di satu zaman, di satu masyarakat yang punya slogan bahasanya utang itu motor penggerak semangat hidup. Padahal realitanya sebaliknya, gara-gara utang maka hilang semangat hidup. Ketika ada PNS yang kemudian nyekolahkan SK-nya, akhirnya kemudian setiap bulan nyicil, sehingga dari cicilan tersebut duit yang dibawa pulang ke rumah itu cuma tinggal 100.000. Itu kerjanya seenaknya. Kerjanya seenaknya. Kenapa seenaknya? Karena rajin-rajin juga pulang cuma bawa 100.000. Maka bohong kalau utang itu bikin semangat hidup. Nyatanya bikin loyo hidup. Benar? Kerja seenaknya, etos kerja jadi tidak ada. Kenapa? Karena gajinya habis untuk bayar utang, pulang ke rumah cuma tinggal 100.000 atau 50.000. Kita jumpai sebagian orang membeli satu barang padahal dia tidak membutuhkannya dan membelinya dengan cara utang, yaitu kredit. Padahal barang tersebut minal umuril kamaliyah. Padahal barang yang dibeli tersebut cuma kebutuhan tersier, bukan satu hal yang penting. Dia beli barang tersebut bitaksid dengan pakai cara kredit atau semacam itu, artinya berutang. Walayahumu hadzal amru, dan orangnya tidak peduli kalau itu adalah dengan cara berhutang. Dijumpai ada seorang yang fakir memaksakan diri untuk beli mobil yang mewah. Padahal mobil baru yang mewah karena mau cari wah. Padahal cukup baginya beli mobil yang sederhana atau yang second misalnya. Maka memaksakan diri untuk beli yang bagus, yang baru bagus, meskipun dengan cara berhutang yaitu kredit. Maka ini tindakan semacam ini kata Syaikh Muzaimin, kullu hada min qillatil fiqhi fid din. Ini tanda tidak faham agama. Ini tanda tidak faham agama. Karena kalau faham agama maka faham bahasanya menurut agama utang itu menakutkan. Utang itu mengerikan. Dan ini kemudian ya, tanda dha'ful yaqin, kelemahan yakin kepada Allah. Oleh karena itu satu nasihat pendek yang penting beliau sampaikan, ihris ala alla ta'khudha syai'an bit taqsit. Upayakan kata Syekh Muzaimin, jangan punya barang pakai cara kredit. Pakai cara kredit yang namanya boleh jadi dengan berbagai macam namanya, kredit, KPR atau yang lainnya. Ya, wa in da'atka ad-darurah, atau jika kondisinya memang betul-betul darurat harus mengambil barang dengan sistem kredit, faqat taqsir ala aqalli ma yumkinu laka, maka ambil yang paling minimalis, yang paling sedikit bebannya. Wal iktisar alaihi ba'idan anitaini, kemudian mencukupkan diri dengannya dan berupaya untuk menjauhi utang semaksimal mungkin. Nas'alullah ayyuhmiyana wa iyyakum mimma yughdibuhu, semoga Allah melindungi kita semua dari hal-hal yang mendatangkan murkanya dan melunasi utang-utang kita dan utang-utang seluruh kaum muslimin. Amin. Kemudian Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya adalah hadis tentang orang yang muflis bangkrut di akhirat. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut?" Maka para sahabat mengatakan, "Orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak punya uang, tidak pula punya barang yang bernilai." Maka Nabi kemudian mengatakan, "Innal muflisa min ummati." Sesungguhnya umatku yang bangkrut adalah ya'ti yaumal qiyamah, orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat. Namun dia punya kezaliman-kezaliman kepada manusia. Wa ya'ti, namun dia datang pada hari kiamat dalam keadaan qad syatama hada, pernah mencaci maki si A. Wa qadzafa hada, menuduh tuduhan palsu kepada si B. Wa akala mala hada, mengambil hartanya si C. Wasafaka damahada, dan menumpahkan darahnya si D. Wadorbahada, dan pernah mukul dan menghajar orang yang kelima. Fayu'tahada min hasanatihi, maka si A diberi pahala. Fahada min hasanatihi, si B juga diberi pahalanya orang yang zalim. Demikian seterusnya. Fa'in faniyat hasanatu, jika habis semua amal kebaikannya sebelum selesai kewajibannya, maka diambillah dosa-dosa orang yang mereka, orang-orang yang jadi korban kezaliman, kemudian dicampakkan dan ditaruh pada orang yang zalim, kemudian orang yang zalim tersebut dicampakkan ke neraka. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Maka di sini Imam Nawawi rahimahullah taala mengutip hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut?" Maka kalimatannya di sini, di hadis ini, fungsinya adalah meminta informasi versi para sahabat. Alladhi yuridu bi al-ikhbar, yang diinginkan dengan kalimat tanya ini adalah ingin menyampaikan satu berita. Karena dalam bahasa Arab, demikian juga bahasa Indonesia dan yang lain, Orang bertanya itu terkadang betul-betul bertanya karena tidak tahu, karena dia tidak tahu akhirnya bertanya pada orang lain. Terkadang bertanya untuk menarik perhatian akan apa yang akan disampaikan, dan terkadang bertanya untuk menegaskan sesuatu. Contohnya perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi ditanya tentang bartar utab dengan kurma, maka Nabi mengatakan, bukankah utab itu akan berkurang beratnya jika dia jadi kurma yang kering? Maka sahabat mengatakan betul. Kemudian Nabi melarang hal itu. Maka ini bertanya untuk menegaskan bahwasanya utab itu kalau jadi tamar kurma kering akan berkurang kadar kilonya. Adapun di hadis ini, maka Nabi meminta kabar dari para sahabat. Maka Nabi akan memberitahukan para sahabat satu perkara yang belum diketahui oleh para sahabat, atau mereka para sahabat belum mengetahui maksud Nabi. Dengan Nabi bertanya, tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Sahabat mengatakan, orang yang bangkrut di tengah-tengah kami, orang yang tidak punya duit, tidak pula punya barang yang mahal. Artinya dia tidak memiliki nukut, memiliki uang, tidak pula memiliki mata, barang yang harganya bernilai. Ay'ayanu minal mal, yaitu harta dalam bentuk a'yan, dalam bentuk benda, benda yang berharga. Artinya orang yang bangkrut tentu adalah orang yang fakir. Dan ini adalah satu hal yang telah dikenal tentang siapakah itu orang yang bangkrut di masyarakat. Maka jika ada orang mengatakan siapakah orang yang bangkrut, maka yang dia maksudkan adalah yang tidak punya uang, tidak punya barang karena dia fakir. Lantas Nabi ingin sampaikan adanya bangkrut model yang lain, tanpa bermaksud mengatakan bahwasanya bangkrut dalam pengertian di atas bukanlah bangkrut, bukan. Nabi maksudkan, Nabi tidak menyalahkan pengertian bangkrut dalam artian fakir, namun Nabi mau menyampaikan adanya bangkrut model yang lain. Dengan Nabi katakan adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala sholat, puasa dan zakat. Artinya dia ini adalah orang yang secara lahiriah orang yang soleh. Di dunia menurut tetangga-tetangganya, menurut kawan-kawannya dia orang yang soleh, karena dia punya pahala sholat, puasa dan zakat. Dia punya pahala, artinya ini adalah amal yang diterima. Artinya amal yang diterima. Dan orang yang punya amal yang diterima semacam ini, bisa kita pastikan menurut pandangan banyak orang, dia adalah orang yang soleh. Apalagi di riwayat yang lain, di riwayat yang lain disampaikan, yang namanya orang yang bangkrut adalah man ya'ti bihasanatin mislil jibal. Dia adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala seperti gunung. Artinya banyak sekali. Maka ini adalah manusia-manusia yang dalam pandangan umumnya orang dianggap sebagai orang yang saleh. Ini dianggap sebagai orang yang saleh. Dan seringkali orang yang dianggap itu orang yang saleh, seringkali orang yang dianggap sebagai orang yang saleh di masyarakat, maka dia saleh dalam pengertian ibadah-ibadah mahdhah, namun seringkali berbuat zalim dengan lisannya. Ya, seringkali tidak pandai menjaga lisan. Ya, mudah kemudian melakukan celaan-celaan. Ya, boleh jadi karena terjangkit penyakit sombong, merasa orang lain lebih rendah, dan yang lainnya. Maka seringkali melakukan kezaliman dengan lisan. Yang sebaliknya, yang sebagiannya, kezaliman lisan itu ditutupi dengan kodok agama. Sejatinya yang dia lakukan adalah gunjingan, cacian, namun dia kasih kodok, ini adalah nasihat, ini adalah amar ma'ruf nahi mungkar, dan seterusnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim di kitabnya Ad-Da'wah Dawah, banyak orang yang bisa jaga diri dari kemaksiatan ya, besar-besar kemaksiatan fisik yang besar-besar, dia bisa jaga diri dari minum khamar, berjudi dan sebagainya. Namun dia tidak bisa jaga diri dari maksiatnya lidah, maksiatnya lisan, atau dalam bahasa sekarang maksiatnya jari jemari, bikin status di medsos. Maka banyak orang bisa jaga diri dari mendem, dari ini yang nampak atau yang dianggap sebagai orang-orang saleh di masyarakat. Namun pedesnya ucapannya, namun nyelekitnya ucapannya, itu menjadi kezaliman yang boleh jadi tidak dia sadari, apalagi kalau dibungkus dengan kedok agama. Maka orang ini adalah orang yang pahalanya besar, artinya dia orang saleh. Pahalanya kata Nabi misli jibal, bukan misli jabal, namun misli jibal, seperti banyak gunung, artinya banyak sekali. Dan itu semua adalah amal soleh yang berpahala. Artinya semuanya adalah dia kerjakan ikhlas karena Allah Ta'ala dan sesuai dengan tuntunan Nabi. Dan itu semua nanti akan hangus gara-gara kezaliman, yang diantaranya adalah kezaliman karena lisan. Ya'ti bihasanatin azimah, dia punya pahala yang besar. Maka dia punya kekayaan berupa pahala. Akan tetapi dia telah mencaci maki si'ah, yang boleh jadi pakai kedok agama, kedok nasihat, kedok mengingatkan manusia dari bahaya keburukan. Boleh jadi dia pernah mukul si, ternyata dia pernah mukul B, pernah ngambil hartanya si C, pernah menumpahkan darahnya si D. Artinya dia zalim kepada manusia dengan berbagai macam kezaliman. Wa nasu yurduna akhdha haqqihim. Dan tentu orang itu ingin mengambil haknya. Jika hak tersebut belum diambil ketika di dunia, maka akan diambil di akhirat. Faiktasulahu minhu. Maka ada qisas, ada hukuman yang setimpal, hukuman balasan yang setimpal untuknya. Bentuknya pahala-pahala orang yang zalim tadi, orang saleh yang zalim tadi, orang yang kelihatannya saleh yang zalim tadi, pahalanya diambil. Ini diambil, kemudian si A ngambil pahala orang yang zalim, si B ngambil pahalanya si zalim, si C ngambil pahalanya orang yang zalim. Diambil dengan adil dan qisas, yaitu hukuman yang setimpal yang benar. Dan ternyata pahala-pahala dari si orang yang zalim itu habis, maka diambillah kejelekan dan dosa korban kezaliman, kemudian diberikan kepada orang yang zalim. Kemudian orang yang zalim ini tentu dicampakkan ke neraka karenanya, wal iyadu billahi. Maka habislah amal kebaikannya, pahala sholatnya habis, pahala zakatnya habis, pahala puasanya habis, semua pahala kebaikan yang dia miliki habis. Maka jika habis, dosa orang-orang yang jadi korban kezaliman itu akan diambil kemudian diberikan kepada orang yang zalim, kemudian orang yang zalim ini dicampakkan ke neraka, waliyadu billahi. Dan benarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahasanya inilah orang yang tulen, bangkrut. Yang betul-betul bangkrut itu orang semacam ini. Adapun orang yang bangkrut di dunia, maka yang namanya dunia itu datang dan pergi. Yang namanya dunia, terkadang seorang itu pagi miskin, sorenya kaya, atau sebaliknya. Akan tapi bangkrut yang betul-betul bangkrut, ketika orang itu bangkrut kehilangan amal pahala yang dia capek-capek untuk mendapatkannya. Wa kanat amamahu, dan pahala tersebut sudah ada di hadapannya pada hari kiamat. Dia lihat pahala tersebut. Tsumma kemudian ternyata pahala-pahala tersebut diambil dari dirinya untuk diberikan kepada si A dan si B. Maka dalam hadis ini Nabi mengingatkan kita bahaya zalim, al-udwan alal khalqi. Bahaya zalim, bahaya menyakiti orang lain. Berbahaya berbuat kezaliman. Dan Hadis ini menunjukkan wajib atas seorang muslim untuk menunaikan hak-hak orang lain ketika dia hidup sebelum dia mati. Sehingga kisosnya itu terjadi di dunia, boleh jadi dengan harta yang mampu dia berikan. Adapun di akhirat, maka tidak ada lagi dirham, tidak ada lagi dinar yang dengan itu dia bisa menebus dirinya. Tidak ada di akhirat kecuali pahala dan dosa. Maka Nabi katakan, maka diambillah, maka orang yang pertama mengambil pahalanya, orang yang kedua korban yang jadi korban kezaliman mengambil pahalanya, demikian seterusnya sampai habislah pahala-pahalanya. Akan tetapi hadis ini tidaklah bermakna bahasanya orang yang zalim itu kekal di neraka, namun dia akan diazab sesuai dengan kadar mahasola alaihi min sayyatil khair. Maka sesuai dengan kadar apa ya, dosa-dosa orang lain yang ditimpakan kepada dirinya, yang diberikan kepadanya. Dan setelah itu selesai, maka ma'aluh tempat kembalinya adalah surga jika dia adalah orang yang beriman. Karena orang yang beriman tidak kekal di neraka, karena iman itu menghalangi seorang dari kekal di neraka. Akan tetapi neraka itu panasnya adalah panas yang sangat mengerikan. Tidak ada manusia yang mampu bersabar menghadapi neraka. Meskipun di neraka itu cuma sesaat saja. Sebagaimana Nabi ceritakan di hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi sampaikan, Nabi ceritakan ada orang yang selama hidup di dunia tidak pernah susah. Dari lahir sampai mati isinya senang. Isinya kesenangan. Tidak pernah susah. Lahir-lahir anaknya orang kaya. Sejak kecil dimanja, besarnya dapat warisan perusahaan, matinya dalam keadaan orang kaya, enggak pernah susah. Maka ada orang yang kata Nabi ceritakan ada orang yang selama hidup di dunia enggak pernah susah. Lalu Nabi ceritakan orang ini kemudian dicelupkan ke neraka sesaat saja, masuk kemudian ditarik keluar, keluar sesaat saja. Kemudian ditanyakan kepadanya, apakah engkau pernah hidup enak? Maka orang tersebut mengatakan, ya Allah, saya belum seumur hidup, saya tidak pernah merasakan kenikmatan. Ya, saya belum pernah hidup enak. Padahal orang ini selama hidupnya isinya cuma enak. Masuk neraka satu celupan, itu langsung lupa kalau pernah hidup enak. Maka tidak ada orang yang bisa bersabar menghadapi siksa neraka walau lilahdhatil wahidah, meskipun cuma sesaat saja. Maka tidak ada orang yang sanggup kemudian menghadapi api meskipun sesaat saja. Ini api dunia, lebih-lebih lagi api akhirat. Ya, api akhirat, api neraka itu 69 kali lipat daripada panas dan kesusahan dan derita api dunia. Ajarani Allah wa iyyakum minha, semoga Allah lindungi kita semua dari neraka. Ya, maka perlu diingat bahasanya orang yang Nabi sebut dengan orang yang bangkrut dalam hadis ini, ya bukanlah orang yang bejat hidupnya di dunia. Bukanlah orang yang terkenal sebagai brengsek sampah masyarakat, bukan. Karena dia punya pahala kata Nabi, mislal jibal, seperti gunung-gunung, seperti banyak gunung. Dia punya pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Dia orang yang baik kata tetangganya, rajin ibadah kata kiri dan kanannya. Namun ini orang yang bangkrut. Ini orang yang bangkrut. Maka orang yang bangkrut yang Nabi sebutkan adalah orang semacam ini. Adapun orang yang memang bejat, orang fasik kelakuannya demikian, maka dia lebih bangkrut lagi tentunya. Lebih bangkrut lagi. Pahala tidak ada, zalimnya banyak. Pahalanya tidak ada, zalimnya banyak. Ngompas ini, begal itu, nempeleng itu, nendang itu, zalimnya banyak sekali. Nah, kalau kemudian orang yang semacamnya punya pahala saja bangkrut, gimana dengan orang yang tidak punya pahala, zalimnya banyak? Pahala tidak ada, zalimnya banyak. Tentu lebih bangkrut. Nah, kemudian hadis selanjutnya dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku hanyalah manusia biasa. Kemudian kalian bersengketa di hadapanku. Dan boleh jadi salah satu kalian lebih pintar beralasan dibandingkan yang lain. Karena dia lebih pintar beralasan, maka aku menangkan dia. Karena aku menetapkan putusan berdasarkan apa yang aku dengar. Maka siapa yang aku menangkan? Bihaqi akhihi, sehingga dia mengambil hak saudaranya. Fa inna ma aqta'u lahu, maka aku hanyalah memotongkan untuknya satu potong dari neraka." Muttafaqun alaihi. Al-hal di sini artinya a'lam. Maka di sini disampaikan ya tentang bahaya kezaliman. Bahasanya kezaliman itu tetap kezaliman meskipun kezaliman itu legal. Maka setiap yang legal itu belum tentu bersih dari kezaliman. Maka Nabi sampaikan ada kezaliman legal. Ini ada kezaliman legal. Orang berperkara, orang bersengketa, A dan B, rebutan apa. Kemudian yang satu lebih pintar dalam mengolah kata. Lebih pintar beralasan. Akhirnya Nabi putuskan yang menang A. Padahal realitanya, senyatanya, itu adalah miliknya si B. Ya, maka pengadilan kemudian ketok palu. Secara hukum dunia, ini barang ini legal miliknya A. Padahal realitanya itu miliknya B. Apakah kalau kemudian dilegalkan oleh pengadilan, maka kezaliman itu menjadi berubah, menjadi bukan kezaliman? Jawabnya tidak. Nabi katakan, kewajiban hakim itu memutuskan berdasarkan apa yang dia dengar. Memutuskan berdasarkan paparan argumen. Setelah kemudian ternyata yang zalim itu argumennya yang lebih meyakinkan, maka tidaklah dosa seorang qadhi, seorang hakim yang memenangkan orang yang zalim, dia tidak dosa. Namun bukan berarti kezaliman tersebut berubah menjadi bukan kezaliman, itu tetap kezaliman. Maka Nabi katakan, siapa yang aku menangkan sehingga dia mengambil hak orang lain, maka ingat itu tidaklah tetap, itu tetap tidaklah halal baginya. Maka itu adalah suatu potongan neraka yang aku suguhkan kepadanya. Silakan diambil kalau mengambil neraka. Dan jika cinta dengan diri sendiri dan sayang dengan diri sendiri, maka jangan ambil. Karena ini neraka, karena itu neraka. Maka legal itu belum tentu bersih dari kezaliman. Ini belum tentu bersih dari kezaliman. Boleh jadi ada kezaliman yang dilegalkan oleh pengadilan. Dan kezaliman yang boleh jadi dilakukan oleh pengadilan, itu boleh jadi hakimnya dosa jika itu karena suap atau teman-temannya atau karena faktor kekeluargaan dan sebagainya, maka ya, hakimnya dosa, yang menang juga dosa. Non boleh jadi ya, hakimnya tidak dosa ya, karena dia memutuskannya secara objektif dan dia lihat dalam paparan alasan-alasan yang disampaikan si zalim ini yang menang. Maka dalam kondisi demikian hakim tidak dosa. Namun yang berdosa orang yang nekat, dia tahu ini bukan haknya, dengan beralasan didukung dukungan pengadilan, dia ambil hak orang yang sesuatu yang tidak menjadi haknya. Maka meskipun mendapatkan amar putusan dari hakim sah menurut pengadilan, itu tetap boleh jadi, maka itu tetap sebagai sebuah kezaliman. Maka putusan pengadilan itu tidak mengubah, tidak bisa mengubah kezaliman menjadi bukan kezaliman, dosa menjadi bukan dosa. Demikian sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa ruta wa na'an alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.